Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab zakah bab yang keempat. Fi zakati bahimatil an'am. Zakat hewan ternak. Bahimatul an'am adalah hewan ternak. Apa itu bahimatul an'am? Qala Syekh, bahimatul an'ami hiya. Hewan ternak itu adalah al-ibil, wal-baqar, wal-ghanam. Ada tiga jenis. Unta, sapi, dan kambing. Inilah yang disebut dengan hewan ternak. Maka selain dari ketiga jenis tersebut, tidak terkena kewajiban az-zakah. Dan tidak disebut sebagai hewan ternak. Maka yang dimaksud dalam syariat hewan ternak adalah unta, sapi, dan kambing. Yashmal al-jamus aydan. Dalam sapi, jenis sapi itu juga mencakup kerbau. Kerbau ini termasuk jenis dari sapi, sehingga kerbau juga disebut sebagai bahimatul an'am. Fahuwa naw'un minal baqar. Maka kerbau adalah macam daripada jenis sapi. Wal ghanamu yashmal al ma'iz wadda'an. Al-ghanam mencakup dalam kategori kambing. Al-ma'iz mencakup dalam kategori kambing. Jenis kambing itu mencakup padanya domba. Kambing, domba, atau adhan. Dan juga mencakup kambing kacang, kambing Jawa. Fasumiyat bahimatul an'am li'annaha la tatakallam. Jadi kesimpulannya bahwa bahimatul an'am yang pertama adalah unta, sapi mencakup juga kerbau, dan kambing. Kambing ini mencakup domba dan kambing kacang. Itu disebut bahimatul an'am. Dinamakan sebagai bahimatul an'am, sumiyat bahimatul an'am. Yani bahimatul an'am itu dinamakan sebagai bahimatul an'am. Kenapa? Li'annaha la tatakallam. Karena mereka tidak dapat berbicara. Minal ibham, bahimah dari kata ibham, yang artinya samar, yang artinya adalah wahuwa al-ikhfa. Al-ibham wahuwa al-ikhfa, li'annaha la tatakallamu wahuwa minal ibham wahuwa al-ikhfa. Dinamakan bahimatul an'am karena mereka tidak dapat berbicara, dari kata ibham. Ibham itu artinya samar. Wa'adamul idah, dan tidak jelas. Ini adalah ibham. Samar dan tidak jelas. Sehingga hewan itu berbicaranya samar. Dan tidak jelas. Sehingga disebut dengan bahimah. Permasalahan yang pertama. Al-mas'alatul ula syurutu wujubiha. Syarat wajibnya zakat pada hewan ternak. Yang dimaksud hewan ternak tiga jenis tadi. Yang pertama, syaratnya adalah kapan hewan ternak itu terkena kewajiban zakat. Apakah semua yang memiliki hewan ternak terkena kewajiban zakat? Tidak. Ada syarat-syarat dan ketentuannya. Yang pertama, antablughal an'amu an-nisabu syar'i. Hewan-hewan tersebut jumlahnya sudah mencapai nisab syar'i. Sudah mencapai batasan nisab yang syar'i. Berapa batas-batas nisabnya? Nanti akan kita bahas dengan rinci. Intinya, yang pertama syaratnya adalah hewan tersebut jumlahnya sudah mencapai bilangan nisab syar'i, nisabnya batas minimal terkena kewajiban zakat. Wahuwa fil ibili khams, nisabnya ibil paling sedikit 5. Unta nisabnya paling sedikit 5. Wafil baqari 30, sapi nisabnya adalah paling sedikit 30 ekor. Wafil ghanami 40, kambing nisabnya paling sedikit 40 ekor. Pada unta, berapa batas nisab unta seseorang terkena kewajiban zakat pada untanya? Jika unta itu sudah dia miliki, yang pertama mencapai nisab. Syaratnya mencapai nisab. Berapa nisabnya? 5. Wafil bakar 30. Pada bakar, pada sapi, nisabnya adalah 30 ekor. Wafil ghanam 40. Dan pada afwan, 6. Pada ghanam, pada kambing, nisabnya adalah 40 ekor. Dalilnya adalah sebagai berikut: liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna khamsa dzaudin shadaqah. Pada unta yang kurang dari 5 ekor tidak terkena kewajiban zakat. Wali hadis Mu'adz, berdasarkan hadis Mu'adz, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usaddiqu ahlal Yaman. Aku diutus oleh Rasul sallallahu untuk menarik zakatnya orang-orang Yaman, ahlul Yaman. Fa'amarani an akhudha minal baqari min kulli 30 tabi'an. Maka aku diperintah untuk mengambil dari setiap 30 sapi satu ekor tabi'ah. Dari setiap 30 sapi satu ekor tabi'ah. Zakatnya adalah satu ekor tabi'ah. Nanti akan kita rinci. Apa itu tabi'ah? Tabi'ah itu adalah anak sapi yang berusia 1 tahun. Tapi adalah anak sapi yang berusia 1 tahun lengkap. Sudah masuk tahun kedua. Sudah masuk ke tahun berikutnya. Wa min kulli 40 musinnah. Dan aku diperintah untuk mengambil dari setiap 40 ekor sapi satu ekor musinnah. Satu ekor musinnah. Musinnah itu anak sapi yang sudah masuk usia tahun ketiga. Sudah memasuki tahun ketiga. Udah 2 tahun masuk tahun ketiga. Tapi ini kita baca, sekitar baca, nanti insya Allah kita akan berinci dalam permasalahan-permasalahan berikutnya. Wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam, in kanat sa'imatu rajuli naqisah. Jika hewan ternak sa'imah, hewan ternak di gembala, di padang rumput, tanpa dicarikan rumput, itu disebut hewan ternak yang sa'imah. Sa'imah itu hewan ternak yang dia digembalakan di padang rumput. Dibiarkan makan di padang rumput yang tumbuh dengan sendirinya. Tanpa harus dia mengarit mencari rumput untuk hewan ternak, ya tidak. Sa'imah itu hewan yang digembalakan di padang rumput. Jika hewan ternak yang sa'imah yang dimiliki oleh seorang itu kurang dari 40 kambing, falaisa fiha shadaqah, maka tidak terdapat shadaqah, tidak terkena kewajiban zakat padanya. Intinya, syarat yang pertama adalah mencakup atau mencapai batas nisab. Jadi hewan ternak itu mencapai batas nisab. Berapa batas nisab minimalnya? Sapi 5, unta 5, sapi 30, dan kambing 40. Yang kedua, syarat wajibnya zakat yang berikutnya adalah ayyahula 'alal an'ami haulun. Hewan-hewan ternak itu telah melewati masa 1 tahun. Kamil, sempurna. Inda kamaliha, inda malikiha, di sisi pemiliknya. Jadi hewan itu sudah berlalu 1 tahun di sisi pemiliknya. Wahiyan nisabun, dan dia telah sampai nisab pada tahun tersebut. Li hadithi la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak terkena kewajiban zakat pada harta kecuali jika itu telah berputar satu tahun. Inilah syarat yang kedua, hewan ternak itu sudah melewati masa satu tahun. Jadi misalnya dia memiliki 5 ekor unta, terkena kewajiban zakat sudah sampai nisab. Maka jika itu unta itu tetap ada 5 atau lebih sampai setahun, berarti terkena kewajiban zakat. Tetapi jika dia belum setahun, kemudian unta yang sudah dia sembelih atau sudah berkurang, maka tidak terkena kewajiban az-zakah. Intinya nisabnya itu bertahan selama 1 tahun. Yang ketiga, syarat yang berikutnya, antakuna sa'imatan. Hewan ternak tersebut adalah hewan ternak yang sa'imah. Hewan ternak yang jenis apa yang terkena kewajiban zakat? Jawabannya, hewan ternak yang sa'imah. Jadi tidak seluruh hewan ternak terkena kewajiban zakat. Tidak semua unta, tidak semua sapi, tidak semua kambing terkena kewajiban zakat. Tetapi dia harus sa'imah. Apa itu sa'imah? Digembalakan di padang rumput dan tidak dijadikan rumput untuknya. Maka jika hewan tersebut ma'lufah, lawan daripada sa'imah adalah ma'lufah. Ma'lufah itu pemiliknya, orang yang memiliki hewan-hewan itu, dia tidak mengembalakan hewannya ke padang rumput, tetapi dia yang mencarikan rumput untuk hewannya. Baik dengan cara dia beli rumput atau dia ngarit sendiri, nyari rumput sendiri dan memberikan makan di kandangnya. Ini bukan sa'imah, berarti ini bukan sa'imah. Maka yang sa'imah itulah yang terkena kewajiban zakat. Kalau yang tidak sa'imah, yaitu yang dicarikan makan dan tidak dikembalakan di padang rumput, maka ini tidak terkena kewajiban zakat. Jadi dia harus sa'imah. Berarti kalau tidak sa'imah, tidak ada zakat padanya. Walaupun dia memiliki banyak jumlahnya dan dia tidak mengembalakan mereka, tetapi mencarikan makan sendiri dengan biaya dia, dengan usahanya, maka di sini tidak terkena kewajiban zakat. Tapi kalau dia memberikan makan itu dengan ditaruh di padang rumput, maka ini baru terkena kewajiban zakat, karena inilah yang disebut dengan as-sa'imah. Apa itu as-sa'imah? Wahiyal lati tar'al kala'a al-mubah, yaitu hewan gembala yang hewan gembalaan yang merumput pada tanaman yang mubah. Apa itu tanaman yang mubah? Wa huwa allati nabata bi fi'lillah subhanahu duna ay yazra'ahu ahadun. Tanaman yang mubah itu yang tumbuh dengan ciptaan Allah Azza wa Jalla dengan sendirinya, tanpa ditanam. Tanpa ditanam siapapun. Jadi dia makan, hewan-hewan itu makan pada padang rumput, yang rumput itu Allah yang menghidupkannya dan tidak ada yang menanamnya. Fil hauli au aktsarihi. Dalam setahun, jadi selama setahun dia, hewan-hewan tersebut kalau makan mesti di padang rumput. Selama setahun kalau makan mereka makannya di padang rumput, au aktsarihi, atau mayoritas tahun itu mereka makannya di padang rumput, tidak di mayoritasnya makan di padang rumput dan tidak diberi makan oleh pemiliknya. Ini syarat wajibnya zakat. Jadi hewan itu harus sa'imah. Dalam satu tahun dia makan di padang rumput, atau mayoritas tahun itu mayoritasnya lebih dari 50% dia makan di padang rumput yang mubah, bukan dicarikan makan untuknya. Kaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 120 syah. Pada zakat kambing itu, atau pada zakat kambing yang sa'imah, yang sa'imah dikembalakan di padang rumput makannya, idza kanat 40, jika jumlahnya itu sudah mencapai 40 ekor, ila 100, sampai jumlahnya dari 40 ekor sampai 120. Jika jumlah kambing itu sudah mencapai 40 ekor sampai 120, maka terdapat padanya kewajiban zakat 1 kambing. Besaran zakatnya adalah 1 kambing. Dari 40 kambing sampai 120, itu kewajiban zakatnya adalah 1 ekor kambing yang harus dikeluarkan. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi kulli ibilin sa'imatin fi arba'ina bintu labun. Seluruh unta yang sa'imah. Yang sa'imah, sudah paham ya? Seluruh unta yang sa'imah, jika jumlahnya sudah 40 ekor, maka terdapat padanya kewajiban zakat bintulabun, 1 ekor bintulabun. Apa itu bintulabun? Anak unta yang masuk tahun ketiga, atau anak unta yang sudah berusia 2 tahun lengkap, memasuki tahun ketiga, disebut sebagai bintulabun. Faidha kanat tar'a aqallul hawl ويعلفها أكثر ويعلفها أكثر فليست سائمة ولا زكاة فيها. Oleh karena itu, jika hewan ternak itu digembalakan kurang dari 1 tahun, yakni digembalakan di padang rumput kurang dari setahun, tidak sampai setahun dia digembalakan di padang rumput. Wa ya'lafuha akthar, dan mayoritasnya hewan itu diberi makan oleh pemiliknya. Jadi mayoritas dalam 1 tahun itu pemiliknya yang memberi makan hewan tersebut. Tapi kadang-kadang hewan itu digembalakan di padang rumput, tapi keseringannya hewan itu dalam 1 tahun lebih sering dikasih makan oleh pemiliknya daripada digembalakan di padang rumput. Maka falaisat sa'imah, maka hewan ini bukanlah hewan sa'imah, tidak terkena kewajiban az-zakah. Dapat ya, syarat yang ketiga. Di syarat yang pertama, pada hewan ternak yang terkena kewajiban zakat mencapai nisab. Syarat yang kedua, yaitu melewati berputar 1 tahun, nisabnya itu berputar 1 tahun. Syarat yang ketiga, hewan ternak tersebut harus dari jenis hewan ternak yang sa'imah, yang digembala di padang rumput dalam 1 tahun itu, atau mayoritas kebanyakannya dia dalam 1 tahun digembalakan di padang rumput. Yang keempat, syarat yang keempat, hewan ternak tersebut bukan hewan ternak yang dipekerjakan. Alla takuna amilah, bukan hewan ternak pekerja. Jadi syarat yang keempat, hewan ternak yang terkena kewajiban zakat itu bukan dari hewan ternak yang digunakan oleh pemiliknya untuk bekerja. Apa maksudnya digunakan pemiliknya untuk bekerja? Yakni pemiliknya itu dia menggunakan hewan ternak itu untuk keperluannya, untuk mengendarai, untuk berpergian, atau untuk mengangkat barang-barangnya, memindahkan barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dia hewan-hewan ternak ini dia gunakan untuk disewakan. Untuk disewakan sebagai hewan yang ngangkut barang-barang mereka. Jadi bukan hewan ternak yang dipekerjakan. Maka jika itu adalah hewan ternak yang dipekerjakan, dari jenis hewan ternak yang dipekerjakan, ini tidak terkena kewajiban az-zakah. Jadi hewan ternak itu tidak dipekerjakan. Apa maksudnya? Wahiyal lati tastakhdimuha sahibuha fi hartil ard. Hewan ternak yang dipekerjakan itu adalah yang digunakan oleh pemiliknya untuk membajak tanah. Au naqlil mata, atau mengangkut barang-barang. Au hamlil athqal, atau memikul beban-beban. Nah, inilah hewan ternak yang dipekerjakan. Dia digunakan pemiliknya untuk membajak tanah, punya sawah, dibajak oleh hewan-hewan ternak yang dia miliki. Atau dia gunakan hewan ternak itu untuk mengangkut barang-barang dagangannya misalnya. Atau dia gunakan hewan ternak itu untuk mengangkut beban-beban yang lainnya. Berarti jika itu adalah hewan ternak yang dipekerjakan tidak terkena kewajiban zakat. Maka syaratnya hewan ternak tersebut yang terkena kewajiban zakat adalah hewan ternak yang tidak dipekerjakan. Jadi gimana hewan ternak yang tidak dipekerjakan? Iya, hewan ternak itu tujuannya apa berarti? Orang memiliki hewan ternak yang tidak dipekerjakan, tujuannya banyak. Misalnya bisa jadi dia tujuannya dalam memiliki hewan ternak untuk memperbanyak biar berkembang biak, biar memperbanyak jumlahnya, memperbanyak harta. Atau tujuan dia dalam hewan ternak itu untuk mengambil susunya. Susunya dia jual untuk sumber susu. Maka ini terkena kewajiban zakat. Intinya hewan ternak itu tidaklah hewan ternak yang dipekerjakan. Kenapa hewan ternak yang dipekerjakan tidak terkena kewajiban zakat? Li'annaha, jawabannya adalah li'annaha tadkhulu fi hajatil insan. Karena hewan ternak yang dipekerjakan itu masuk dalam kebutuhan pokok manusia. Masuk dalam kebutuhan pokok manusia seperti pakaian. Zaman dahulu belum ada mobil, belum ada kendaraan. Adanya hewan yang dia tunggangi. Sehingga hewan itu jika dia gunakan untuk sebagai pekerja, untuk safarnya, untuk keperluan-keperluannya, maka ini hewan itu adalah kebutuhan pokok dia. Nah, kebutuhan pokok itu tidak ada kewajiban zakat padanya. Sehingga kebutuhan yang asal, yang memang dibutuhkan oleh manusia, maka itu tidak terkena kewajiban az-zakat. Kemudian amma idza uiddat lil qarra fa inna az-zakata takunu fima yahsulu min ujratiha. Tetapi jika hewan-hewan tersebut dia sewakan, zaman dahulu biasa mereka menyewakan hewan-hewan ternak untuk mengangkut barang-barang para pedagang. Jadi belum ada kendaraan zaman dahulu. Banyak orang memiliki hewan-hewan, unta, sapi, biasanya unta. Jumlahnya banyak, biasanya disewa oleh pedagang. Pedagang yang ingin memindahkan barangnya, membawa barang dagangannya dari suatu negeri ke negeri yang lainnya, jauh. Biasanya menyewa kendaraan-kendaraannya, orang-orang yang menyewakan kendaraan tersebut. Yakni hewan-hewan ternak ini. Maka jika kondisi hewan-hewan itu disewakan, apa terkena kewajiban zakat? Jawabannya tidak, karena itu dipekerjakan. Tetapi fa inna zakata takunu fima yahsulu min ujratiha. Tetapi zakatnya itu pada upah yang dihasilkan oleh hewan ternak tersebut. Jadi upahnya jika sudah mencapai nisab, jadi upah hasil sewanya itu dia sudah mencapai nisab, itulah yang terkena kewajiban zakat. Tapi kalau jenis hewannya tidak ada kewajiban zakat, walaupun jumlahnya lebih dari nisab. Jika upah yang dihasilkan dari sewa itu sudah mencapai nisab, idza hala alaihi al-haul, dan juga tentunya sudah mencapai 1 tahun berputar, maka ini terkena kewajiban az-zakat. Inilah 4 syarat dalam wajibnya zakat hewan ternak. Yang pertama, mencapai nisab, dan yang kedua melewati masa 1 tahun, yang ketiga as-sa'imah, digembalakan di padang rumput dan tidak diberi makan dalam 1 tahun itu, digembalakan di padang rumput atau mayoritasnya digembalakan di padang rumput, dan yang terakhir yaitu hewan tersebut tidak dipekerjakan tetapi dia gunakan untuk kepentingan yang lainnya seperti untuk susunya atau untuk dikembangbiakkan. Maka kesimpulan dari syarat-syarat ini kita mengetahui bahwa hewan ternak itu ada 4 macam. Hewan ternak itu digunakan untuk 4 keadaan. Hewan ternak digunakan untuk 4 keadaan. Yang pertama, ada hewan ternak yang digunakan untuk perdagangan, perniagaan, diperjualbelikan. Kondisi yang pertama, hewan ternak yang digunakan untuk jual beli, diperniagakan, diperdagangkan. Dia memiliki hewan ternak, tujuannya apa? Niatnya dia untuk diperdagangkan. Di sini, hewan ternak yang jenisnya seperti, yang macamnya seperti ini, keadaannya seperti ini masuk pada pembahasan zakat rudud tijarah. Zakat rudud tijarah. Barang dagangan. Masuk pada zakat barang dagangan yang telah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Jadi hewan ternak yang dijadikan sebagai perniagaan dia untuk dijual belikan, maka ini tidak masuk pada bab zakat hewan ternak, tapi dia masuk pada bab jual beli, pada bab zakat barang dagangan, barang perniagaan. Sehingga pada keadaan yang pertama ini tidak dilihat mau berapapun jumlah hewan ternak itu, sampai nisab atau tidak sampai nisab. Jika sudah nilainya itu mencapai nisabnya zakat barang dagangan, maka terkena kewajiban az-zakah. Misalnya satu ekor kambing, bisa jadi satu ekor kambing itu nilainya mahal, sudah mencapai nisabnya emas atau perak, sehingga satu kambing dia perjualbelikan ada zakat padanya, bisa jadi. Sehingga pada hewan ternak yang diperjualbelikan ini tidak masuk pada bab zakat hewan ternak, tapi dia masuk pada bab barang dagangan. Karena jual beli yang dilihat bukan jenisnya, tapi nilai dari jenis tersebut, nilainya. Jika nilainya sudah mencapai batas nisab, berapa nisabnya? Nisabnya adalah nisab emas dan perak senilai nisabnya emas dan perak. Keadaan yang kedua, hewan ternak yang digembalakan di padang rumput. Digembalakan di padang rumput dan dia juga mengambil hasil dari susunya. Hewan ternak itu dia pelihara untuk mendapat susunya atau dikembangbiakkan, tetapi kondisinya dia digembalakan. Digembalakan di padang rumput, makannya di padang rumput. Maka di sini terkena kewajiban zakat hewan ternak. Jika sudah mencapai nisabnya, terkena zakat. Yang ketiga, hewan ternak yang tidak digembalakan di padang rumput, yang disebut dengan ma'lufah. Ma'lufah itu yang dicarikan makanan untuknya oleh pemiliknya, dan tidak digembalakan di padang rumput. Jadi dia ambil susunya, dia manfaatkan hewan tersebut, tetapi tidak dia gunakan untuk digembalakan di padang rumput. Makannya diberi oleh dia, dengan biaya dia sendiri. Sehingga pada keadaan ini, hewan ternak itu tidak ada zakatnya sama sekali. Tidak terkena kewajiban zakat. Walaupun sudah mencapai nisab, walaupun jumlahnya sangat banyak. Selama dia tidak digembalakan di padang rumput, tetapi diberi makan sendiri oleh dia dengan biayanya, maka di sini tidak terkena kewajiban az-zakah. Kembali kepada poin yang kedua tadi, yakni hewan ternak yang digembalakan di padang rumput, itu dalam satu tahun. Dalam satu tahun dilihat, jika setahun itu, selama setahun dia makan di padang rumput, berarti terkena kewajiban zakat, tidak ada masalah. Tetapi jika dia makan, kadang-kadang diberi makan pemiliknya, dan kadang-kadang digembalakan di padang rumput, maka dilihat, mana yang lebih banyak dalam setahun itu. Mayoritasnya mana yang lebih banyak, apakah yang lebih banyak diberi makan pemiliknya atau digembalakan di padang rumput. Jika yang lebih banyak adalah digembalakan di padang rumput, dalam setahun itu lebih banyak digembalakan di padang rumput, berarti terkena kewajiban zakat. Tetapi jika lebih banyak dalam setahun itu diberi makan sendiri oleh pemiliknya dan tidak digembalakan, lebih banyak itu berarti tidak ada zakat padanya. Tidak ada zakat padanya. Kemudian keadaan yang keempat adalah hewan ternak yang dipekerjakan. Ini tidak ada zakat juga. Hewan ternak yang dijadikan sebagai pekerjaan atau dipekerjakan dia untuk mengangkut, untuk membajak tanah dan seterusnya, maka ini tidak ada zakat. Tetapi jika itu digunakan untuk sewa menyewa, maka zakatnya jika telah mencapai nisab pada hasil sewanya itu sudah mencapai nisab dan berlalu satu tahun baru terkena zakat. Inilah zakat, syarat-syarat zakat hewan ternak. Kemudian kita akan merinci. Pembahasan yang pertama adalah kadar wajib, batasan yang wajib pada unta. Nisabnya unta, kadar wajib pada hewan unta. Ada sebidang. Ini kelihatan tak di bawah? Bisa lihat. Jumlah unta, batas zakat paling sedikit itu 5 ekor unta. Kalau seorang sudah punya 5 ekor unta, berarti terkena kewajiban zakat. 5 sampai 9 besaran zakatnya satu kambing yang harus dikeluarkan, besaran zakatnya yang harus dikeluarkan. Ini dalam hadis nih. Ini ada dalam hadis. 10 sampai 14 besaran zakatnya 12 2 kambing, 15 sampai 19 besaran zakatnya 3 kambing, 20 sampai 24 4 kambing. Jadi 24 ke bawah, 24 ke bawah itu besaran zakatnya kambing semua. Para ulama sepakat bahwa ekor unta yang jumlahnya 24 ke bawah itu besaran zakatnya kambing. Kalau sampai 9 1, kalau sampai 14 10 sampai 14 2 dan seterusnya. Sampai sini kambing. Kemudian ini unta semua. Ini unta semua. 25 sampai 35 satu pintu makhad. Apa itu satu pintu makhad? Satu pintu makhad itu usia yang sudah unta yang sudah berusia 1 tahun masuk tahun kedua, sempurna 1 tahun. Makhot ini artinya hamil. Jadi dinamakan bintu makhot. Ini bintu berarti perempuan ya. Bintuan perempuan. Anak anak unta perempuan. Unta perempuan yang kok perempuan. Betina. Mu'annas. Makhot, makhot ini ibunya. Ibunya makhot. Jadi disebut bintu makhot biasanya ibunya itu sudah hamil lagi. Kalau anak dia punya anak, induknya itu sudah hamil lagi. Kalau anaknya itu sudah berusia 1 tahun, lengkap setahun lebih, itu biasanya dia induknya sudah hamil lagi. Itu unta. Makanya disebut anaknya yang hamil. Anaknya yang hamil. 36 sampai 45. Satu pintu labun. Pintu labun itu labun dari laban, susu. Jadi biasanya pintu labun itu 2 tahun. Unta yang usianya 2 tahun. Kenapa disebut pintu labun? Biasanya ibunya itu sudah melahirkan dan ada susunya. Jadi disebut anaknya induk yang bersusu. Dia usianya 2 tahun. 46 sampai 60 itu satu hikkoh. Satu hekoh. Besaran zakatnya satu hekoh. Hekoh itu satu hekoh itu unta yang usianya sudah lengkap 3 tahun. Masuk tahun keempat. Kenapa disebut hekoh? Dia sudah. Karena dia sudah pantas untuk dihamili. Jadi dia sudah pantas untuk dibuntingkan sama yang jantan. Jadi anak unta perempuan yang sudah bisa dihamili. Satu. Itu namanya hekoh. Udah. Masuk tahun keempat, sudah 3 tahun lebih. 61 sampai 75, satu jadah. Satu jadah itu unta yang sudah lengkap 4 tahun, masuk tahun ke-5. Disebut jadah. Jadah itu biasanya dia copot gigi depannya. Dari jadah melepas. Dia melepaskan gigi bagian depannya, sudah tua. Sudah masuk 5 tahun. Nah ini istilah-istilah nama-nama anak unta. Ada yang bintu makhod, bintu labun, bintu. Kalau laki-lakinya berarti ibnu. Ada ibnu makhod, ibnu labun. Nanti akan kita bahas rincinya. Kemudian ini tabelnya. 76 sampai 90 terdapat 2 bintu labun. 2 bintu labun berarti dia harus mengeluarkan besaran zakatnya 2 unta yang usianya sudah 2 tahun. 9120 2 hekoh itu berarti usianya sudah 3 tahun. Unta yang usianya sudah 3 tahun dia keluarkan 2. 121 sampai 129 itu 3 bintu labun. 3 bintu labun. Tiga pintu labun berarti 3 unta yang sudah usianya 2 tahun. Lengkap. Kemudian, anak tulis itu. Jika telah sampai 130 atau lebih. Jika orang punya unta 130 lebih dari tabel ini. Maka, di tiap kelipatan 40 ekor. Di tiap kelipatan 40 ekor terdapat 1 bintu labun. Dan di tiap kelipatan 50 ekor terdapat 1 hikoh. Paham gak ini? Jika telah sampai 30 atau lebih. Kalau unta itu sudah sampai 30. Maka di tiap kelipatannya itu. Di tiap kelipatan 40 ada 1 pintu labun. Di tiap kelipatan 40 ada 1 pintu labun dan di tiap kelipatan 50 ada 1 hekoh. Coba kita sekarang hitung-hitungan. Jadi tadi sampai 29 ini ya. Maka jika dia sudah lebih dari 130, 30 atau lebih berarti tinggal dilihat 40-nya ada berapa. 40-nya itu ada berapa? Setiap 40 satu ekor, setiap 40 satu pintu labun. Misalnya seorang punya 130. Coba. 130. 40-nya ada berapa? 50-nya ada berapa? 130. Berarti 50-nya ada berapa? 130 itu ada 150. Dan ada apa kawan? Ada 250, 6. Dan 240. Afan. 340 afan. 130 ya. 130. 4. 120 sampai 129. Tiga telas, enggak, jadi 130. Seorang punya ekor 130 misalnya. Ada 4. Ada 40-nya ada 2. 40-nya ada 2 dan 50-nya ada 1. Ya kan? Ya. 40-nya ada 2, 50-nya ada 1, 130. Jadi setiap kelipatan 40 ada 1 bintu labun. Dan setiap kelipatan 50 ada 1 hikoh. Berarti 130, 50-nya ada berapa? 1. 40-nya ada 2. Ya enggak? Berarti 130 berapa besaran zakatnya? 2 bintu labun, 1 hikoh. Paham ya hitungannya? Jadi dilihat, kalau sudah sampai 130 lebih, 130 lebih, berarti dilihat setiap kelipatan 40, lihat 40-nya itu ada berapa. Jadi dia setiap sampai 10 berbeda lagi hitungannya. Seorang punya seekor unta 135. Nah di sini tetap seperti tadi, tetap teranggap 130. Dia punya ekor, punya unta 135. Gak bisa dibagi ini. Ya tetap masih 130. Tapi kalau sudah sampai 140. 140 berarti dilihat lagi bilangannya tadi. Udah beda lagi. Empatnya sudah ada beda lagi. Ada berapa empat itu? Afan, 6. 140. 140 ada berapa 50-nya? Iya, 52. 41. Kok jadi bingung? Enggak usah susah-susah. Lihat berapa 50-nya ada berapa? 40-nya ada berapa? 140 berapa 50-nya? 250. Berarti 150 1 hikoh. Berarti ada berapa 50-nya? 2 hikoh. Tambah 40 1 bintu labun. Paham? Pokoknya setiap 10 dia berganti. Setiap 10 bergantinya ya. 142, 43, 45, 46 itu enggak berganti, masih teranggap 140. Karena itu dimaafkan, yang lebih-lebih itu dimaafkan. Tapi kalau sudah sampai 10, 150 berarti ganti lagi. Diulang lagi hitungannya. Ada berapa 50-nya? 50-nya ada 3. Berarti 3 hikoh. Paham? 160 ganti lagi hitungannya. 50-nya ada berapa? 40-nya ada berapa? 160, siapa yang bisa? 160? Ahsan. Berapa 160? 4 bintu labun. 4-nya ada berapa kali? Ada 4. 160 4-nya 4 kali. Jadi 4 pintu labun. Paham ya? Oh, tadi bilang 50. Sekarang 50 tadi. Iya, 160 lihat. Enggak bisa 160 enggak ada 50-nya. Kalau diambil 50 enggak jadi genap nanti. Pokoknya dilihat. Pokoknya harus bilang itu terus sampai 40 50. Harus genap, iya. Harus genap. 170. 3 ya. Satu berapa itu 50-nya? 170. Maksudnya 51. 40-nya 3, Santa. Ya kan? 170. Coba dibuat ganjil, dibuat apa genap pas semua. Coba sekarang ini ya. Enggak ada. 130 udah. Alay 130. Jadi kalau sudah sampai alay. Kalau unta itu sudah jumlahnya sudah sampai 130, maka setiap kelipatan 40 ada satu bintu labun. Enggak seperti ini lagi, ini sudah selesai. Jadi ketika sudah sampai 130, setiap kelipatan 40 ada satu bintu labun, dan setiap kelipatan 50 ada satu hikoh. 130 itu ada berapa 50-nya? 51. 40-nya ada 2 yang apa, Pak? Iya, 130. 130 kan 50 40 40. Dibuat genap semua. 130 ada 51 40 40. Jadi 130 berarti 50 itu satu hikoh. 40 40 dua bintu labun. Paham? 140 lihat. Sekarang ke atas lagi 140. Ada dua 50-nya. 50 50 40 1. Berarti 50 satu hikoh. Ada 2 50 2 hikoh. 140 1 bintu. Berarti kalau jumlahnya 140 unta, 2 hikoh 1 bintu labun. 150 sekarang. Itu 50 50-nya ada 3. 3 hikoh. 160. Ada berapa 40-nya? Ada 4. Berarti setiap kelipatan 40 ada satu bintu labun. 160 4 bintu labun. Ini paham ya? Kalau dia di luar bilangan puluhan, jika itu di luar bilangan puluhan, maka enggak dihitung. Sebenarnya misalnya 54, 55 bukan genap, berarti enggak dihitung. Jadi sampai genap baru dirubah lagi hitungannya. Sampai genap baru dirubah lagi hitungannya. Baik. Baik, insyaallah ana ulang lagi pembahasan ini pada pertemuan yang datang. Ana baca lagi. Bila hunang, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.